Dengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 31 sampai 33. Saya baca ayat 31. Jemaat membaca ayat 32 dan pada ayat 33 kita baca bersama-sama. Keluaran 32 ayat 31 sampai 33. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Kita berkata amin. Silakan duduk. Kita telah membaca firman Tuhan tentang nama yang sudah tertulis dalam buku kehidupan, bisa juga dihapus. Dihapus. Jadi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai nama kita yang sudah ditulis Allah, sebab ketika kita lahir baru, ketika mendengar firman-Nya, mengamankan firman-Nya dalam diri kita, mengakui dosa kita, menangisi dosa kita, maka saat itu jugalah Tuhan dengan tangan-Nya sendiri, dengan jari-Nya, menulis nama kita di dalam kitab kehidupan. Nama bangsa Israel pernah hampir dihapus oleh Tuhan. Ketika Musa pergi mendaki Bukit Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Allah. Dan agak lama di bukit itu untuk bertemu dengan Tuhan, Musa harus puasa 40 hari dan 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Bukan puasa berantai seperti puasa agama lain, ya. Jam 5 bisa makan sekenyang-kenyangnya sahur. Nanti sore 5:30 kalau sudah agak gelap makan lagi sebulan. Tapi Musa siang dan malam tidak makan dan tidak minum. Dan hal ini kalau dari segi kesehatan tidak mungkin bisa hidup. Hanya karena naungan roh Tuhan yang berlangsung atas hidup Musa, dia bisa hidup. Yang normal hanya bisa puasa 72 jam atau 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, itu masih hidup. Ya. Kalau murid-murid sekolah Alkitab, wajib hukumnya menyelesaikan pendidikan harus puasa 3 hari 3 malam. Penyakit apapun dia itu harus ikut. Bahkan yang penyakit mah sekalipun tak ada ampunnya. Saya ingat di angkatan saya ada seorang yang sudah berpenyakit mah kurus. Ketika mau puasa, dia menghadap pimpinan, "Om, aku enggak bisa ikut puasa karena aku mah." Bro yang bilang, "Harus, bro. Ini wajib hukumnya. Kalau sampai nanti bro mati karena berpuasa, masuk surga. Dan kita buat kuburan bro yang bagus." Kawan seangkatan saya ini dari daerah perdagangan sana, Marga Siahan. Sampai sekarang masih melayani di Lampung. Akhirnya dengan kecewa dia pulang karena dapur tutup total. Tidak ada yang pasang api. Tapi heran kawan ini, selesai puasa 3 hari 3 malam justru sembuh. Sembuh. Biasanya makan bubur, sesudah puasa makan nasi. Jadi kalau 3 hari 3 malam masih bisa puasa, itu untuk hamba-hamba Tuhan wajib hukumnya. Tapi kalau sampai 40 hari hanya orang khusus. Dalam Alkitab hanya ada 3, yaitu Musa, kemudian Nabi Elia, dan Tuhan Yesus. Dan di sekolah Alkitab pun tidak dianjurkan untuk berpuasa lebih dari 3 hari dan 3 malam. Tapi Musa di sana 40 hari 40 malam, hari ke-40 baru Tuhan bertemu dengan Musa. Dan Tuhan Allah menulis 10 hukum dalam 2 loh batu yang telah disiapkan oleh Musa. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak sabar. Makanya minggu lalu saya sudah khotbah, kita harus mengejar kesabaran. Bangsa Israel ini punya karakter yang tidak sabar dan orangnya lekas gusar dan kemudian suka demon. Makanya anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan demon, murid-murid juga jangan ikut-ikutan demon, apalagi guru-guru ya. Tempuh dengan diplomat. Tapi Israel ini sedikit-sedikit gusar, kumpul, lempari Musa dengan batu. Akhirnya ketika Musa turun dari bukit membawa 2 loh batu, dia lihat bangsa Israel sudah berkeliling menari-nari karena mereka di Mesir, mereka sudah terbiasa dengan tari perut. Tari perut setengah berpakaian itu, keliling lembu mas berjoget. Dan tari orang Israel ini begitu menjengkelkan sampai orang kafir pun mencemooh. Ketika itulah Musa marah dan 2 loh batu tadi yang dia pegang itu dia pecahkan di kaki bukit. Lembu emas yang dibuat itu pun dia bakar, dia remukan, dan dia buang debunya, dan dia suruh bangsa Israel meminumnya. Lalu dia naik lagi ke bukit untuk mendaki bukit. Dia di sana lagi berpuasa 40 hari lagi dan 40 malam untuk keampunan bangsa Israel. Lalu dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Jadi Musa begitu sangat mengasihi bangsanya, bahkan dia rela berpuasa 40 hari untuk minta supaya bangsa Israel diampuni. Dan kalau Engkau Tuhan tidak bisa lagi mengampuni bangsa itu, namaku pun hapuslah dari kitab yang Kau telah tulis. Kalimat inilah yang meluluhkan hati Allah. Bayangkan 40 hari Musa berpuasa untuk bangsa yang degil itu. Lalu akhirnya Tuhan berkata, siapa yang berdosa kepada Aku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi sekarang saya dikasih oleh Tuhan, ada juga penghapusan nama. Biarpun sudah nama kita ditulis dalam kitab kehidupan, kalau kita berdosa, atau hidup dalam dosa, mati rohani, nama itu juga dihapus. Dan bagi Tuhan tidak sulit menghapus. Sekarang ini menghapus tidak sulit lagi, sudah ada tipex ya. Kalau dulu tinta gak bisa kita hapus, tapi sekarang sudah ada tipex. Allah tidak sulit menghapus. Nah sekarang dosa apa yang bisa membuat nama kita dihapus? Tolong Pak Hombing, 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tak bisa diampuni. Kalau bahasa Batak, dosa namar hapatean tuhamatean, artinya dosa itu membawa kita sampai ke maut, sampai ke alam maut. Nah, untuk itu kata Yohanes, aku tak suruh kamu mendoakan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berdosa lalu dosa itu menghantar kita ke maut. Dosa apa itu yang membawa kita ke maut? Dalam surat Paulus dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dosa sengaja tak ada pengampunan. Makanya kalau berdoa jangan pernah berkata, Tuhan ampunilah dosa kami yang kami sengaja dan kami tidak sengaja. Untuk dosa sengaja tak ada pengampunan. Mestinya kita berdoa, Tuhan ampuni kami atas dosa kami yang kami sadari dan tidak. Sering kita sadar tapi melakukan dosa itu karena tak kuat kita melawan dosa. Itu ada pengampunan. Tapi kalau sengaja berdosa, apa yang sengaja berdosa? Contohnya berdusta. Banyak orang tidak mengakui berdusta itu dosa. Jadi dosa sengaja adalah dosa yang tidak diakui sebagai dosa. Tahu dia dosa, tapi dia mengakui dosa itu sebagai dosa dan tidak mau berubah dari dosa itu. Contohnya tadi dusta. Ada orang berkata, "Isinaso mergabus." Kena sama mergabus. Jel ya, mergabus sal ikam mergabus iba jala. Tangak kuani dosa. Kalau saudara berdosa, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Jangan bela diri. Sebab apabila tidak ada pengakuan, tak ada pengampunan. Jangan dikira gampang dosa itu diurus. Makanya kita harus mengakui dosa itu sebagai dosa, supaya jangan dosa itu menghantar kita ke neraka. Banyak nanti orang baik-baik tetapi sering dusta ya, masuk neraka. Karena yang terakhir menghambat perjalanan kita adalah dusta. Dusta. Coba Wahyu 22 ya. Ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Setiap orang yang mencintai dusta, nalumur rohana mergabus anggujul malumur rohana mergabus inak tanah pei gabusi anak kona pei gabusi sudai gabusi cinta dia dusta dan hidup dalam dusta. Sekalipun para artis menyanyikan jangan ada dusta, tapi mereka yang senangan juga dusta. Jadi tidak menyadari dosa itu sebagai dosa dan tidak mau membuang dosa itu, maka dosa itu membawa dia sampai ke alam maut. Seperti tadi, penghukuman di api neraka yang mengerikan. Sebab itu setan dihasil Tuhan, sekecil apapun dosa kita harus akui. Misalnya marah-marah, ada orang gak tahu berapa kali satu hari marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, akhirnya jadi pemarah. Kalau kita sudah terbentuk jadi pemarah, marah itu sudah tabiat, dosa yang menghantar kita ke neraka. Sebab itulah disebutkan dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Tolong Pak Komik. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini. Jadi tabiat-tabiat daging yang kita tidak buang itu juga adalah dosa yang membawa kepada kematian. Makanya ketika kita dilahirkan baru harus berlanjut dengan hidup baru, bertumbuh menjadi manusia rohani hingga menjadi dewasa. Dan kemudian Paulus mengatakan manusia Allah, the man of God. Kita manusia Allah, bukan manusia duniawi. Makanya ketika kita dilahirkan baru, firman Tuhan harus memproses kita hidup baru. Makanya kita menyanyi firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Ada orang pulang gereja, pulang gereja belum sampai ke rumah, di tengah jalan sudah bangkit tabiat lamanya. Hal kecil bisa membuatnya ngamuk. Bahaya. Makanya bangsa Israel ini adalah bangsa yang lekas gusar, tidak sabar. Karena sudah 40 hari Musa di bukit, mereka katakan, kalau bahasa Batak Toba, dang hupa boto-boto hami ahdiula Musai. Gusar. Bikin kami Allah kami. Sengaja membuat Allah. Lalu Musa berkata, bukan Musa, Harun berkata, setiap yang punya emas bawa kemari. Lalu mereka melepas anting-anting, mereka melepas kalung, jadilah lembu tuangan. Itulah yang mereka sembah. Jadi dosa yang membuat kita, nama kita bisa dihapus dari dalam kitab kehidupan adalah apabila kita memiliki berhala dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menyembah patung lagi ya. Saya kira di antara kita enggak ada lagi menyembah patung. Datung garong be menebak kanak-kanan, mulu menolon, mulu hutan amin ajulu, menguji kebenaran orang, terus dibawa itu kanak-kanan. Mungkin kita tidak menyembah patung, tapi berhala sekarang sudah modern. Berhala sekarang sudah menjadi dalam bentuk materi. Dan banyak orang memberhalakan materi. Dari mana bangsa Israel bisa mempunyai emas sehingga mampu membuat lembu? Banyak kali juga emas untuk membuat lembu. Wah, berapa 10 kilo itu emas. Karena ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dianugerahi Tuhan kemurahan, mereka dianugerahi Tuhan kasih karunia, sehingga setiap orang beroleh kemurahan dari tetangga-tetangga. Tetangga-tetangganya memberi mereka emas. Karena anak sulung sudah mati, maka orang Mesir berkata, pergilah kalian, bawa emas, bawa pakaian indah, bawa ini semua, pokoknya cepat-cepat kalian agar kami jangan mati semua. Ini anak sulung mati, anak Firaun pun mati, anak ternak pun mati, baru bangsa Israel dilepas. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 12, maka di sini kita melihat bangsa Israel mendapat kekayaan. Coba kita membaca ayat Keluaran 12 ayat yang ke-35 sampai 36. Silakan Pak Oming. Keluaran 12 ayat 35 dan 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kita katakan amin. Jadi nanti gereja juga kalau mau keluar dari dunia ini akan mendapat kemurahan. Salah satu yang akan dinikmati oleh gereja sebelum keluar dari dunia ini adalah menikmati kelimpahan. Siap-siap untuk diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Amin. Haleluya. Akan ada nanti masa kelimpahan. Tapi di tengah kelimpahan ini berhati-hati, ini bisa jadi bumerang. Berkat-berkat bisa jadi berhala. Saya ingat ada kawan saya 10 tahun yang lalu ketika kami di pesawat. Senang kali kawan ini barang mewah. Lalu dia tunjuk sepatunya. Ini sepatuku mahal, ini menurung katanya. Ku tengok enggak pala cantik, serupa dengan sepatuku, sama-sama kulit jeruk. Cuma modelnya berbeda. Berapalah rupanya mahalnya sepatumu, ku bilang. 3,5 juta katanya. Sepatu 10 tahun lalu 3,5 juta. Ketika itu rupiah masih di bawah 2000 per dolar. Jadi kalikan dengan sekarang sudah 4 kali lipat. Berarti kalau sekarang itu 14 jutaan sepatu sepasang. Lalu kuangkat sepatuku. Apa bedanya sepatumu dengan sepatuku, ku bilang. Sama-sama kulit jeruk, enggak cantik pun potongannya. Dia bilang ini buatan luar negeri. Sepatuku juga buatan luar negeri. Ada ditulis made in Italy. Sama. Tapi berapa kau beli itu katanya? 50 ribu, ku bilang. Bayangkan dia 3,5 juta, aku belinya 50 ribu. Nih pak Toto halak kau ni nama, karena kawan akrab sudah dibodohi bro. Dasinya 1,5 juta. 1,5 juta dasi, karena katanya buatan Jerman. Saya bilang di pasar Horace Center dasi-dasi buatan Jerman, Prancis, Itali 5 ribu. Asal rajin mencarinya. Memang malah saya pernah dapat dasi setengah lusin dari Pak Cindy, bagus-bagus. Kubagi lagi. Buatan luar negeri. Ngai bawa toto halak kok bilang. Tapi kesenangannya barang mahal. Masa dasi 1,5 juta. Masa guni. Nah ini jadi ada orang bangga dia memiliki barang mahal. Ada dulu pendeta di Jawa Timur. Saya enggak sebut namanya ya. Karena ada orang Jawa Timur di tengah-tengah kita. Kalau berbelanja ke toko, bukan dicari mana paling bagus, mana baju paling mahal. paling mahal. Orang toko pikirnya ini mungkin orang apa ini, ditunjukin aja yang tidak bagus pun ini mahal tentunya, karena dicari mahal, semua dibikin ini mahal dan beli. Senang kali dengan barang mahal. Jadi saudari Tuhan, dari mana bangsa Israel sehingga bisa membuat berhala patung emas tuangan, adalah dari kasih karunia Tuhan yang diizinkan Tuhan bangsa itu bermurah hati dari orang Mesir. Tetapi sayangnya bangsa itu berkata, buatkan kami Allah. Jadi berkat yang Tuhan beri menjadi ilah, menjadi Allah bagi orang Mesir. Dan ini yang membuat Tuhan marah. Mereka lupa pemberi berkat. Mereka menjadikan berkatnya jadi Allah. Dan sering kita pun begitu ya. Kita lupa pemberi berkat, sibuk dengan berkat. Akhirnya berkarat. Berkarat kita. Sama seperti banyak bapak-bapak, banyak ya. Senang kali dengan anaknya. Buruki. Dainangi botoki. Botoh katanya. Senang ya. Tapi sama istri yang melahirkannya tidak seperti itu. Sering banyak istri menderita, malah ada yang dicerai. Anaknya dipelihara. Saya pikir, dari mana kawan ini bisa punya anak, bisa punya buruk, istrinya diusir. Ada itu di bahal gajah. Mustinya sedari Tuhan, kalau kita dapat berkat, kita lebih memuliakan lagi pemberi berkat. Haleluya. Tapi sering kita pun tanpa sadar kita mengalami bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita miliki jadi berhala dalam hidup kita, dan itu bisa membuat nama kita di sana dihapus. Kalau Musa tidak melakukan doa syafaat kepada Tuhan, tidak puasa 40 hari dan 40 malam untuk pengampunan bangsa Israel, maka mereka sudah akan binasa sebagai satu bangsa. Makanya kita harus mencintai Tuhan di atas segalanya. Tidak boleh ada yang disejajarkan dengan Tuhan. Bangsa Israel ini memang luar biasa. Dalam kitab Keluaran pasal 32 kita melihat mereka memaksa Musa untuk membuat berhala. Ayat yang Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka, demon ini, demon mereka kepada Harun, mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bangsa Israel ini sengaja melukai perasaan Tuhan. Mereka berkata, buat kami Allah yang akan memimpin kami. Dan itu membuat Tuhan marah. Sampai Tuhan berkata kepada Musa, Musa, izinkan aku membinasakan seluruh bangsa ini, dan akan kubuat bagimu satu bangsa yang besar. Wah, saking marahnya Tuhan kepada bangsa Israel, dia berkata kepada Musa, izinkan aku, biarkanlah aku melenyapkan bangsa ini. Itulah sebabnya Musa naik ke bukit itu, berpuasa, berdoa 40 hari, melunakkan hati Tuhan. Nanti Tuhan, kalau kau binasakan umatmu itu, orang Mesir akan berkata, tak cukup kuat Allah mereka menuntun bangsanya ke tanah yang dijanjikan. Nanti bangsa-bangsa sekeliling akan mencemoohkan di kau Tuhan. Lalu kemudian Musa berkata, tapi kalau Tuhan tak mau lagi mengampuni mereka, biarlah juga namaku dihapus dari kitab yang sudah kau tulis itu. Tetapi kalimat ini yang melunakkan hati Tuhan. Makanya kalau berdoa kepada Tuhan, belajar menggunakan kalimat yang membuat Allah tertarik kepada doa kita. Haleluya. Sekarang banyak orang berdoa emosi, ya. Kayak preman-preman kadang-kadang kutengok. Tinjunya dikepal-kepalkannya sama Tuhan. Tapi Musa dengan permohonan, Tuhan, kalau kau tidak mengampuni lagi bangsa itu, namaku juga hapuskanlah. Biarlah aku bersama bangsaku berada dalam kebinasaan. Tuhan berubah dari murka yang bernyala-nyala menjadi penuh dengan kemurahan dengan berkata, siapa berdosa, nama orang itu kuhapus. Jadi saudara-saudara Tuhan, ada penghapusan nama. Kalau kita memiliki berhala dalam diri kita, kita lebih menyenangi sesuatu yang ada di dalam dunia ini dari Tuhan, itulah berhala. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, tolong Pak Oming. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Matre, materialistis nih. Makanya ada cewek matre, ada juga cowok matre, ada juga jemaat matre, ada juga pendeta matre. Pokoknya serba materi. Saya ketika Natal di Tanah Karo agak jengkel, ya. Seorang muda berkata, tadi saudara-saudara waktu masuk sudah makan roti, sudah dapat roti kan, katanya. Kebetulan aku pun dapat, ya. Dan aqua. Harganya itu 2.000 itu katanya. Hupaula menengen menerfaku. Syukur. Mati kali. Makanya nanti kalau kolekte tidak laku lagi 2.000 katanya. Baru roti sebiji dikasih orang sudah enggak bisa kolekte 2.000, nanti tekor panitia katanya. Materi itu. Makanya ketika hari Pentakosta saya bilang kepada teman-teman, asal datang saja sebutkan bilangannya yang datang, lapangan bola siap menjamunya, aku bilang. Siap, ya. Karena dari Tuhan, untuk Tuhan. Kita tak takut memberi makan. Sidang kema bene sehese lau. Iya ri semangat jolma. Masa dong capar siap dong boi mangan, nate. Ilah zaman ini mati. Makanya kadang-kadang saya ikut jengkel orang bikin seminar. Uang makan 50.000 katanya. Padahal nasi kotak ini harga enggak sampai 15.000. Ngatur saya dia utungi bayo per orang ini naruh aja. Jadi bikin seminar bikin apa untuk udui. Cuma kalau semalam, karena ada satu yayasan PK dari Jakarta, Pelayanan Kasih, terdiri dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, mengundang hamba-hamba Tuhan untuk keakraban. Mereka kasih makan di restoran, di hotel siapa dia, itu enggak bayar. Dia bilang, kami prihatin, kami sangat simpati dengan pendeta-pendeta mungkin yang belum pernah naik hotel, katanya. Yang di desa-desa banyak pendeta enggak pernah ke hotel kan. Sekali-sekali diundang makan di sana memang perlu juga. Cuma kebanyakan belum tahu makan di hotel, ya. Ibain tong mesti tibu. Jadi sudah ini Tuhan, apa yang sama ini? Mati. Semua diukur dengan duit sekarang. Mau apa saja duit. Malah skor bola pun katanya diatur. Makanya aku paling gak suka lagi nonton bola. Karena itu skor-skor bisa diatur katanya. Lalu jam menonton ini sampai pagi. Pernah ditulis skor bisa diatur. Karena setoran penjudi-penjudi ke klub itu besar, maka diatur kau kalah ya, bikin kalah telah dengan cuanya. Wah, semua matre. Sebab itu sebenarnya Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat, marilah kita agungkan Tuhan di atas berkat itu. Haleluya. Ini jangan ada yang sejajar dengan Tuhan. Anak kita pun jangan sampai sejajar dengan Tuhan. Ada orang, wah kalau mengurus anaknya les ini, les renang, les piano, les matematika, entah les apa lagi, tapi sekolah minggu gak pernah diantar. Sekolah minggu sudah dijual Tuhan. Kita harus membuat Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Maka semua ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua ditambahkan. Dalam Mazmur 40 ayat 26. Ini tambahan ini Pak Homi. Tolong. Mazmur 40 ayat 26. Maaf ya. 41 ayat yang ke-6. Mazmur 41 ayat 6. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Maaf, ayat yang ke-6, Mazmur 40 ayat yang ke-6 ya. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Jadi dalam kehidupan kita jangan sampai ada berhala, jangan sampai ada ilah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburuan. Tidak boleh ada yang sejajar dengan dia dalam hidup kita. Dia harus yang terutama. Barulah hidup ini aman. Haleluya. Ada seorang pendeta yang karena punya dua gelar, dalam satu fellowship hamba Tuhan dipanggil namanya untuk berdoa. Pendeta si Anu. Yang memanggil ini lupa menyebut dua gelarnya itu, STH dan MTH. Tak mau dia berdoa karena enggak dipanggil gelarnya. Coba. Naiklah pendeta Petira Jawane ya. Ini tahu betul itu, Petira Jawane. Dia bilang, "Nanti di surga tak akan dipanggil gelarmu, cuma namamu. Jangan berhalakan gelarmu itu," katanya. Baru dia sewot. Pengerjanya pendeta Mande ada 8 gelarnya. Pengerja. Sementara pendeta Mande tidak satu pun gelarnya, kecuali gelar pendeta itu. 8. Kalau kita harus manggil dia, menyuruh dia berdoa, macam mana mengingat 8 gelar ya? Tapi bangga, sebanyak orang sekarang bangga dengan gelar-gelarnya, sekalipun bobotnya diragukan. Karena untuk mendapat gelar sekarang ini tak begitu sulit lagi. Jadi dari ini Tuhan, tak boleh ada yang kita banggakan dalam hidup. Dia sajalah yang menjadi kebanggaan kita. Makanya kita menyanyi, sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti engkau. Maka semua yang lain harus di bawah dia. Amin. Makanya Petrus sampai 3 kali ditanya, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, kata Petrus, tapi asyik melihat kita. Gak didengar yang memanggilnya. Kedua kali, iya Petrus, benarkah engkau mengasihi? Iya Tuhan. 153 ekor, bermacam-macam. Nah ini ketiga kali Tuhan datang. Dan kalau kita teliti bahasanya, Tuhan sudah sangat dekat dengan dia dan berkata, adakah engkau itu sudah kena hidungnya berkata, adakah engkau mengasihi aku? Nangislah dia, kan? Ketiga kali itu nangis dia. Kenapa nangis? Sudah ditunjuk hidungnya itu. Jangan sampai Tuhan menunjuk hidung kita baru kita tersadar. Karena Tuhan tidak mau kita sibuk dengan berkat-berkat. Ya. Tapi Tuhan sangat senang melimpahi kita dengan berkat. Apabila dengan berkat-berkat itu kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi yang membuat nama kita terhapus apabila kita berdosa dengan sengaja, membuat berhala dalam kehidupan kita, kita katakan berhala kita bisa menuntun kita. Padahal bangsa Israel menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan harus memberi 10 kutuk. Dan kutuk yang terakhir, setiap anak sulung mulai dari Firaun hingga ternak dibunuh oleh Tuhan. Barulah Mesir mau melepaskan. Tapi mereka katakan lembu menjadi Allah mereka. Yang kedua, yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita bukan hanya materi, tapi tabiat, sifat gigi. 1 Samuel 15:23. Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi tabiat pun bisa menjadi berhala. Degil kalau bahasa Indonesia berarti membangkang, tidak mau menerima nasihat ataupun saran. Kalau bahasa Batak disebut tarboan roha, ikon rohana, ikon lomona, ikon hatana, isi mematok kata tak peduli. Inilah yang disebut degil. Hati-hati orang gak mau dengar nasihat, yang gak mau dengar saran. Itu berhala. Kita harus rela dirobahkan oleh firman Tuhan. Berhala bisa juga merupakan selera. Selera. Selera makan misalnya. Ada orang kalau potong ayam harus sama dia kepalanya. Asal suri mana ulunai tak tahu beda ni. Sudah nani lepai si haber. Pernah terjadi sedang ada acara di Seak Manuk. Rotuk si metua duli ni nak tahun inata. Apa lo menirohani mana ikon uluna? Tang boy meseri. Lai romang musim si metua na idol menirohana. Terpaksa lah roh si matua, ya itu si matua. Tang mengapa ingat tahu saya becut, saya becut. Usung, ujungnya isukun. Amat tahu mana enggak, ayo bahasa saya besuk paru mainin. Nah. Terpaksa buka kartu. Ikum mana, mana mau saya selai? Mengubati. Ini kisah nyata. Orang ini yang cerita sama aku, ya ini. Itu berhala. Ada orang harus empedalnya yang lain harus cekernya. Nah, ini tidak boleh. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Allah mau dalam hidup ini, dalam hati kita tak ada berhala. Kita menginginkan Tuhan di atas segalanya. Makanya anak-anak kami jangan suka tengkar. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, semua kedegilan, sikap membangkang harus dibuang. Karena itu sama identik dengan penyembahan berhala yang membuat Tuhan bisa murka. Sebab itu saudara yang Tuhan, marilah dalam menjalani hidup ini kita mengasihi Tuhan di atas segalanya, supaya kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Kita misalnya melihat jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir dalam kitab Wahyu, sebuah jemaat yang materialistis. Kita baca Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 15 mulai sampai ayat 17. Inilah jemaat materialistis. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, ini jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam, tidak dingin, tidak panas, tidak memiliki jati diri. Tak ada. Karena dia ikut dunia, ikut juga gereja. Hari Minggu bergereja. Ramai. Ramai di sana, ada musik yang hebat. Hari lain seperti manusia biasa, seperti manusia duniawi. Tidak ada jati dirinya. Jadi kita harus memiliki jati diri. Kita adalah manusia Allah, tidak bisa sama dengan dunia ini. Termasuk ketika kita berpesta. Haleluya. Loh, haleluya. Amin. Yang ngune kudu melunga mar pesta la sebo to besaben. Mangap pesu ingot. Makanya kalau saudara-saudara pergi, kita penuli bawa makan siang. Karena di sana makannya jam 3:30 sore. Ikut jululu zaman nortor. Jadi karena engkau suam, suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan. Kalau enggak ada jati diri kita, dimuntahkan. Di mata Tuhan, tidak, enggak ada jati dirinya. Mau dibilang Kristen pun enggak. Tapi mau dibilang fasik, Minggu ke gereja. Karena engkau berkata, aku kaya. Jadi jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya. Secara ukuran materi tidak kekurangan, secara ukuran dunia berkelimpahan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Melimpah semua. Dan karena engkau tidak tahu. Tapi ada yang dia tidak tahu. Dia berkata, aku kaya, memiliki semua, secara dunia tak kekurangan. Tapi Tuhan berkata, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Apanya lagi yang melarat? Sudah kaya tapi melarat. Rohaninya yang melarat. Rohaninya yang melarat. Makanya kita harus kaya. firman Tuhan. Harus kaya. Tidak cukup hanya percaya, tapi sesudah kita percaya, kita juga harus kaya dengan pemahaman firman Tuhan. Kemarin di waktu apa namanya, acara keakraban di Hotel Sapedia, yang khotbah orang muda, tapi saya lihat bagus juga khotbahnya. Cuma mungkin kalau doktrinnya agak beda sedikit. Dia bilang tidak ada iblis di sorga, ya. Tapi iblis masih bisa ke sorga. Dan nanti satu saat iblis akan dicampak dari surga apabila gereja sudah sempurna. Lalu itulah yang menjelma menjadi manusia antikristus. Lalu dia bilang begini, karena aku yang paling lama melayani Tuhan 42 tahun, dipanggilnya aku opung. Kalau teologi kami salah opung, maaf ya, katanya. Saya ketawa aja ya. Tapi selanjutnya Tuhan, kita juga harus mahir firman Tuhan. Harus mahir program Allah untuk kita. Dan kita harus berjalan di dalam program Allah itu. Engkau melarat. Mengapa melarat? Tidak kaya dalam perkara rohani. Dalam 1 Korintus pasal 1, saya baca ini. Ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi kaya maksudnya di sini kaya dalam pengertian firman Tuhan, kaya dalam pemahaman firman Tuhan, kaya dalam perkataan untuk membangun. Karena cucu kami udah TK, saya juga ya harus turut jaga dia karena bapaknya dan paruh main kerja. Lalu di situ memang anak-anak ragam ya, ada yang nangis, ada yang segala macam. Lalu seorang ibu jengkel melihat anaknya, kak, anaknya nangis, tak mau duduk, ikut dia terus. Udah emosi dia. Dipukul anaknya ini. Pulanglah aku nanti, kawin lagi aku, katanya sama anaknya. Orang sinti. Saya pikir, nah waduh, ina-ina songono. Tangi boto be atas si dohonona ya. Ayah jangan ngomong. Padahal benar menertibkan anak-anak, enggak gitu. Lalu saudara tahu kalau gurunya menertibkan anak-anaknya gampang, kutengok. Anak-anak kami anak jempol, katanya dibikin jempolnya. Jempol. Kalau anak good, tidak nangis-nangis, baik-baik dulu, itu anak jempol. Tapi kalau anak kelingking, yang cengeng, betul sih buat ada hitung mulai anak kelingking, ya sudah mau jempol. Ya roi nak tahu mulai nak mau musim. Waduh, tangi buat omak ketai. Jadi makanya kita harus kaya, sehingga tidak keluar perkataan sembarangan. Apalagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan kalau emosi cakap WC, cakap selokan, cakap apa saja. Ingat, neraka berbau WC. Maka orang-orang yang biasa cakap WC nanti di sana dia, karena bau neraka pun bau selokan, bau belerang, bau busuk. Makanya anak-anak Tuhan harus kaya. Kaya dalam segala hal, underline, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Haleluya. Jadi kita harus memiliki kesaksian. Kita kaya secara rohani, kaya dalam perkataan yang membangun. Di Laodikea melarat. Di sana ada kata-kata gangguan. Sehingga saudari yang Tuhan, Tuhan memuntahkan jemaat Laodikea ini karena tak ada jati dirinya. Maka sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki jati diri. Kita kaya rohani. Dan kalau kita kaya rohani, Allah akan menambahkan juga hal jasmani. Karena Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua ditambahkan. Untuk apa? Untuk melengkapi kita dalam perjalanan hidup kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Makanya jaga, jangan sampai nama kita dihapus oleh Tuhan karena ada berhala dalam kehidupan kita. Apakah itu berhala materi atau berhala tabiat? seperti dusta, seperti cakap kotor, dan lain sebagainya yang mengotori hidup kita, membuat Allah murka sehingga nama kita dihapus.